Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wirda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kita masih dalam bab yang pertama dari kitab Al-Mu'amalah, yaitu bab terkait al-buyu', jual beli. Sebelum kita melanjutkan, penting untuk diketahui bahwa bab tentang jual beli ini merupakan bab yang diantara bab-bab yang terpenting dari bidang ilmu yang harus dipelajari oleh seorang muslim, karena setiap manusia pasti masuk dan melakukan muamalah, transaksi jual beli. Pasti setiap manusia melakukan yang namanya menjual barang atau membeli barang, sehingga butuh dia dalam muamalahnya tersebut memiliki ilmu tentangnya, didasari perbuatannya tersebut di atas ilmu. Kenapa? Sehingga dia tidak terjatuh pada perkara yang haram. Oleh karena itu sebagian salaf mengatakan, man ittajara qabla an yatafaqqah irtatama fir riba. Man ittajara qabla an yatafaqqah, barang siapa yang melakukan atau ittajar, melakukan jual beli sebelum dia mempelajari ilmunya, sebelum dia memahami tentang ilmu jual beli, irtatama fir riba, pasti dia akan terjerumus kepada perbuatan riba. Dan juga dahulu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, la yattajir fi suqina illa man faqiha aklur riba. Tidak boleh orang berdagang di pasar-pasar kami kecuali orang-orang yang sudah faham tentang apa itu riba. Demikianlah yang seharusnya seorang muslim mempelajari ilmu ad-din dalam berbagai bidangnya, terutama yang mana mereka sering melakukan kegiatan-kegiatan tersebut. Karena banyak dari manusia yang jahil terhadap agama mereka, sehingga mereka sering terjatuh pada perkara-perkara yang haram, sedangkan mereka tidak mengetahuinya. Dari sini juga, sesuatu yang penting pula di dalam jual-beli, yaitu adalah as-sidq, bersikap jujur, wal-bayan, menjelaskan secara jujur dalam jual beli. As-sidq, kejujuran dalam muamalah, kejujuran dalam seluruh perkara, perkara yang disyariatkan, perkara yang matlub, dianjurkan, bahkan wajib hukumnya as-sidq, baik itu berkaitan dengan antara dia dengan Allah maupun dengan sesama makhluk. Jujur. Terlebih terkhusus dalam masalah al-bai' wa syira', dalam masalah jual beli. Allah berfirman, "Falau sadaqullaha lakana khairan lahum." Seandainya mereka itu bersikap jujur kepada Allah, maka itulah perbuatan yang lebih baik bagi mereka. Dan juga banyak ayat-ayat yang lain yang memerintahkan tentang sifat jujur ini. Inna shidqa, hadis dari Nabi alaihi wasallam, beliau bersabda, "Inna shidqa yahdi ilal birri." Sungguhnya kejujuran mengantarkan kepada albir, kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan seterusnya. Terlebih dalam muamalah al-bai' wa syira', sikap jujur dalam jual beli ini merupakan modal utama seorang muslim yang mengharap kehidupan akhirah. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, al-bai'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa. Orang yang melakukan akad jual beli itu memiliki hak khiyar selama mereka belum berpisah. Fa in shadaqa wa bayyana burika lahum fi bai'ihima. Apabila mereka, intinya di sini, apabila mereka shadaqa wa bayyana, kedua belah pihak antara penjual maupun si pembeli, kedua-duanya bersikap jujur dalam jual beli tersebut, wa bayyana, dan berterus terang menjelaskan dengan jujur Burika lahuma fi bai'ihima. Allah turunkan, Allah berikan barakah dalam jual beli mereka. Tetapi wa in kadzaba wa katama muhiqat barakatu bai'ihima. Tetapi jika mereka berdusta atau menyembunyikan sesuatu, akan dihapus, dicabut barakah dalam jual beli tersebut. Maka as-sidq, kejujuran dalam jual beli, ini perkara yang sangat ditekankan oleh Islam. Contohnya apa? Jujur dalam jual beli banyak. Contohnya seperti seorang menjelaskan sifat, kriteria, atau sifat-sifat yang bagus, yang menarik pelanggan, secara jujur. Secara jujur, tidak melebihkan. Tidak mensifati sesuatu yang diperjualbelikan tersebut, barang dagangannya, dengan sifat yang tidak ada padanya. Ini bentuk kedustaan. Mensifatinya dengan sifat-sifat yang berlebihan, yang tidak ada padanya hakikatnya. Ini termasuk al-kadzib. Termasuk kedustaan. Demikian juga bentuk al-kadzib dalam jual beli, seperti menyembunyikan kecacatan yang ada pada barang dagangan. Jadi yang dia sebutkan sifat yang baik saja, sifat yang buruk dia sembunyikan. Atau tahu dia ada cacat pada barang ini, dia sembunyikan. Ini termasuk al-kat al-kitman, menyembunyikan sesuatu dan tidak jujur dalam jual beli ini. Demikian juga halnya seorang yang membeli, hendaknya dia bersikap jujur, dan bersikap jujur bagi orang membeli juga, hendaknya dia bersikap jujur dalam jual belinya tersebut. Yaitu bagaimana seorang pembeli jujur dalam sikap jual belinya, yaitu dengan dia menunaikan atau melunasi pembayarannya, membayar harga barang tersebut dan tidak menunda-nunda pembayaran atau memiliki niat membalimi si penjual dan seterusnya. Jujur dia dalam jual belinya. Maka al-kadzib, berdusta, menyembunyikan kecacatan yang ada pada barang dagangan, ini kata Rasulullah SAW, bisa menghapus barokah pada seorang hamba. Akan terhapus barokah pada harta dia. Walaupun dia untung banyak. Melakukan transaksi jual beli, dagangannya laris, manis. Tetapi dusta dia, banyak dustanya, dicabut barokah dari harta dia. Apa manfaatnya harta yang banyak jika Allah cabut barokah dari harta seorang hamba? Rugi dia. Banyak contoh-contoh harta seorang yang tidak Allah beri barokah. Di antaranya itu, dia menyalurkannya kepada perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara bentuk tidak barokahnya harta seorang hamba juga membuat dia semakin jauh dari Allah, dari agama, semakin jauh dari syariat Allah azza wa jal, dan banyak lagi di antara bentuk-bentuk tidak adanya barokah pada seorang hamba. Tidak terasa hartanya sudah habis. Seakan-akan dia tidak menikmatinya. Baru kemarin masuk awal bulan pemasukan. Masih pertengahan bulan, tanpa terasa sudah kemana barang yang saya miliki baru kemarin. Seakan-akan dia tidak memanfaatkannya. Ini juga merupakan bentuk tidak adanya barokah pada harta seorang hamba. Maka intinya adalah barokah. Sedikit untung tidak masalah, Allah berikan barokah. Dengannya dia istiqomah dalam agama ini. Dengannya dia semakin dekat kepada Allah. Dengannya dia terjaga keluarganya, keturunannya, disebabkan harta yang Allah beri barokah. Allah jaga keluarga dia, Allah jaga keturunannya, disebabkan harta yang diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, yang terpenting bagi seorang hamba, yaitu tidak mencari sesuatu yang banyak dari perkara dunia, di sisi lain dia terjatuh dalam perkara yang haram. Tidak demikian. Ini perkara yang tidak bermanfaat. Tidak percuma seorang hamba memiliki harta yang banyak, akan tapi dia mendapat kemurkaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak akan bahagia hidup dia. Kebahagiaan yang hakiki dalam kehidupan ini bukanlah dengan harta dunia, bukan dengan kenikmatan dunia, tidak. Akan tapi semua itu dengan barakah yang Allah turunkan kepada seorang hamba. Adapun dunia yang dimiliki oleh seorang, berapa banyak kita saksikan yang terjadi itu merupakan realita yang paling yang bisa kita ambil pelajaran darinya. Lihat orang-orang yang Allah bukakan pintu rizki kepada dia, banyak hartanya, tidak kurang-kurang. Tapi lihat kondisinya betul-betul terasa seakan-akan tidak nikmat hidup dia. Iya, kita melihat secara zahir demikian, tetapi mereka merasakan tidak. Harta yang mereka miliki itu hakikatnya itu titipan, seperti seorang ditugasi menjaga barang. Jadi harta yang dimiliki oleh manusia ini, anak, jadi nasihat untuk kita semua. Jadi harta yang dimiliki oleh seorang manusia yang untuk akhirah, harta yang sebenar-benarnya adalah harta yang dia infakkan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah harta yang hakikat yang dia miliki. Itu yang akan tersimpan nanti di akhirah. Apa yang dia infakkan, apa yang dia sedekahkan, itulah yang menjadi harta yang sebenarnya. Harta yang bermanfaat untuk dia, itu yang tersisa. Adapun selebihnya yang dia pakai, pakaian, yang dia makan, itu akan habis. Dan yang selebihnya masih, jika masih ada yang dia miliki, maka itu hanya titipan. Dia statusnya sebagai satpam, menjaga harta. Walaupun miliaran yang dia miliki, banyak rumahnya, banyak harta bendanya, apa yang dia manfaatkan? Jaga saja. Tidak ada manfaatnya. Bahkan kondisinya bisa saja apa yang dia infakkan itu lebih sedikit daripada yang diinfakkan oleh orang miskin, daripada orang yang gak punya apa-apa, padahal dia memiliki harta yang sangat banyak. Tetapi jika dibandingkan sedekah, pengeluaran yang dia keluarkan di jalan Allah, jauh masih banyak orang-orang yang tidak memiliki harta. Apa manfaat harta yang seperti ini? Apa yang akan terjadi? Kemana harta itu akan dia bawa? Berapa dia menikmati hidup ini di dunia? Oleh karena itu Allah mengingatkan tentang kondisi orang kafir, la yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Jangan sekali-kali kalian tertipu dengan bersenang-senangnya orang kafir. Taqallubul ladzina kafaru fil bilad, bersenang-senang mereka orang kafir di bumi Allah. Mata'un qalil thumma ma'wahum jahannam. Itu kesenangan yang sebentar, kemudian mereka masuk ke dalam neraka. Jangan tertipu, kata Allah. Taqallub, kebahagiaan, kesenangan orang kafir di dunia ini, jangan tertipu dengan itu. Ya Allah, beri nikmat kepada mereka, tapi Allah tidak ridha dengan mereka. Allah tidak ridha dengan kekufuran. Allah mengatakan, mereka orang kafir, Allah tidak ridha dengan kekufuran. Tetapi Allah beri nikmat. Allah kasih nikmat. Terus, lapangkan rezekinya. Tapi jangan tertipu. Apa tujuannya Allah Azza wa Jalla memberikan itu? Tujuannya adalah untuk mengulur waktu. Terus dikasih. Semakin durhaka kepada Allah, semakin banyak dosanya, semakin jauh dari Allah, semakin menumpuk dosa-dosa dia nanti di yaumul akhir. Besar tanggung jawab dia. Fala tu'jibka, dalam ayat yang Allah mengatakan, fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum innama yuridullah ay yu'adzibahum biha fil hayatid dunya. Jangan kamu terlena dengan harta dan anak yang mereka miliki. Sesungguhnya Allah itu ingin mengazab mereka di dunia ini. Dunia mereka sudah susah hidupnya, capek cuma ngurusin harta. Jaga harta yang dia nikmati sedikit, hartanya banyak, makannya tidak ada bedanya dengan orang-orang yang orang lain. Orang terkaya apapun kalau makan ya sama seperti kita. Bedanya dia banyak jaga harta. Terlebih di yaumul akhir, tanggung jawabnya lebih besar. Dia semakin banyak hartanya di yaumul akhir, semakin berat hisabnya. Oleh karena itu hendaknya seorang hamba mengingat bahwa dunia adalah perkara yang sebentar. 60, 70, 70 tahun sudah seorang selesai hidup dari dunia. Tidak membawa harta yang dia miliki. Berpindah kepada kehidupan alam barzakh. Dia tinggalkan semua itu. Yang tersisa adalah amalan yang dia tanam. Amalan saleh yang mengalir pahalanya. Yang dia infakkan di jalan Allah. Yang merupakan amalan jariah. Atau berupa adzurriyah as-salihah. Keluarga yang saleh. Yang mendoakan kebaikan untuk mereka. Yang menjadi qurratu ayun bagi mereka. Inilah yang terus mengalir. Maka disyariatkan kita berdoa dengan doa orang-orang yang beriman. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun. Wahai Rabb kami, karuniakanlah kepada kami dan keluarga kami, keturunan kami menjadi penyejuk pandangan mata. Kenapa disebut keluarga, disebut anak-anak? Dikarenakan mereka orang yang terdekat dengan kita. Mereka orang yang paling lekat dengan kita di pagi dan malam hari kita bertemu mereka. Sebelum berangkat kerja, pulang kerja, ketemu mereka. Jika mereka menjadi penyejuk pandangan mata kita, hidup seseorang pasti bahagia. Pulang kerja, sejuk melihat keluarganya, soleh. Melihat anak-anaknya, di atas ketaatan kepada Allah, sejuk pandangan matanya. Maka termasuk kebahagiaan seorang hamba, yaitu ketika Allah berikan dia keluarga yang soleh. Keturunan yang soleh, sejuk pandangan mata dia. Tapi sebaliknya, jika tidak menjadi qurratu ayun, rugi. Sempit hidup dia. Pulang kerja sumpek, pusing bertambah. Karena tidak diberi qurratu ayun. Kesimpulannya ikhwani fillah, hendaknya seorang muslim mencari barakah dalam harta dan dalam aisyah yang dia lakukan. Nam, seorang muslim dianjurkan juga untuk mencari aisyah. Wajib dia mencari aisyah untuk kehidupan keluarganya, bukan berarti dia meninggalkan dunia secara kesulitan, tidak. Harus kita bekerja. Bahkan wajib hukumnya bekerja menafkahi keluarga. Menafkahi keluarga. Yang dengannya dia tidak membutuhkan orang lain. Yang dengannya dia tidak butuh untuk meminta-minta kepada manusia. Sehingga yang paling utama dari harta seorang adalah hasil dari pekerjaannya. Hasil dari pekerjaan dia itu adalah itulah harta yang paling utama sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dari hadis Al-Miqdam, ma ukila ahadun ta'aman qad khairun min an ya'kula min amali yadihi. Sesungguhnya tidaklah seseorang itu memakan suatu makanan yang lebih baik daripada hasil usaha dia dari tangannya. Wa inna Dawud alaihi salam kana ya'kulu min amali yadihi. Dan sungguhnya Nabi Dawud alaihi salam dahulu beliau seorang yang makan dari hasil kerjanya sendiri. Maka hendaknya seorang bekerja dengan cara yang halal. Bekerja yang dengannya dia mencukupi kebutuhan dirinya, keluarganya. Dan tidak lupa dengan hak-hak orang lain, hak-hak Allah. Kewajiban-kewajiban yang harus dia tunaikan. Dan sampai terlupakan karena terlalu jauh dia dalam urusan dunia. Nah, para sahabat mereka memiliki ma'isyah masing-masing. Para sahabat bekerja. Tapi ketika datang seruan adzan, datang seruan salat, salat beribadah. Ada waktu-waktunya. Nah, sehingga pekerjaan yang paling utama tadi adalah pekerjaan yang merupakan hasil dari tangannya dia. Dalam hadis yang lain juga hadis Abi Hurairah al-muttafaq alaih, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Walladhi nafsi bi yadihi la ya'khudha ahadukum hablahu fayahtatib 'ala dhahrihi khairun lahu min an ya'tiya rajulan fayas'alahu a'tahu aw man'ahu." Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, hendaknya seseorang itu ya'khudh, mengambil tali ikat, mengambil tali, fayahtatib, kemudian dia pergi mencari kayu bakar, mencari kayu untuk kehidupan dia, dan dia pikul kayu tersebut di atas pundaknya, diikat dengan tali yang dia bawa tadi, dia pikul di atas pundaknya, khairun lahul, itu lebih baik, min ayyatiya rajulan, daripada dia harus mendatangi seseorang, yas'alah, meminta kepada orang itu, dan orang yang dia mintai tersebut bisa saja dia memberi atau tidak memberi. Maka ini di antara dalil juga yang merupakan bahwa seutama penghasilan seseorang adalah apa yang dia hasilkan dari pekerjaannya. Maksudnya adalah tidak meminta dari orang lain. Sehingga orang yang Allah takdirkan kurang dari sisi ekonomi, hartanya, tidak perlu dia minta kepada manusia. Mintalah kepada Allah. Was'alullaha min fadlih. Mintalah keutamaan itu dari Allah. Minta kalau butuh. Minta kepada Allah. Ini jalan yang benar. Ini cara yang benar. Tidak seperti yang terjadi di kebanyakan manusia. Mereka sibuk dengan harta yang Allah berikan kepada orang lain. Sibuk memikirkan kenapa orang lain punya harta ini. Kenapa dia bisa punya rumah. Kenapa dia bisa punya kendaraan. Kenapa dia bisa ini dan itu. Diberi rezeki oleh Allah. Dari mana dia kendaraannya. Dari mana dia ini. Kenapa tidak saya. Sibuk dengan hal-hal yang seperti ini. Sibuk dengan apa yang ada di tangan orang lain. Ini gak ada manfaatnya. Tapi jalan yang benar, cara yang benar, minta kepada Allah. Jika kita butuh, minta kepada Allah. Was'alullah min fadli. Minta kepada Allah. Tidak perlu kita melihat sibuk dengan urusan orang lain. Itu sudah rizkinya dia. Rizkinya dia beda. Semua orang itu sudah Allah tentukan rizkinya masing-masing. Mengeluhnya dia, memikirkan harta yang ada pada orang lain, menjadi hasad, menjadi lebih sempit. Sudah fakir, malah sibuk memikirkan orang lain. Tambah sakit, tambah sempit dia. Padahal orang itu tidak tahu kalau dia iri dengannya. Dan tidak bisa merubah keadaan. Tidak bisa merubah keadaan. Maka jalan yang benar adalah seorang meminta kepada Allah. Jika butuh sesuatu yang dia inginkan, tidak perlu dia minta kepada makhluk. Minta kepada Allah. Iltaji ila Allah. Menghadap kepada Allah, minta kepada Allah. Itulah jalan yang benar. Demikianlah seorang di saat dia mengharapkan sesuatu yang dia inginkan dari perkara dunia. Dan kita harus ridha dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Lakukan sebab, tidak bergantung dengan takdir, tetapi lakukan sebab. Dan rezeki itu ada di tangan Allah. Semua itu sudah ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla. Ada hikmahnya, ada hikmahnya. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayati dunya. Wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin liyattakhidha ba'dahum ba'dan zukhriya. Kata Allah, nahnu qasamna bainahum. Kamilah yang membagi-bagi kehidupan manusia satu dengan yang lainnya. Kami beda-bedakan. Nahnu qasamna bainahum ma'isyah. Ma'isyah mereka, kehidupan mereka, mata pencarian mereka itu beda-beda. Itu sudah ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla. Dalam kehidupan dunia ini. Wa rafa'na ba'dahum. Di antara hikmahnya Allah mengatakan, wa rafa'na ba'dahum. Kami angkat derajat sebagian mereka dari yang lainnya. Lihat takhidah ba'aduhum ba'adhan sukhriya, supaya mereka itu satu dengan yang lainnya bisa mengambil manfaat. Di antara hikmahnya demikian. Bayangkan jika semuanya Allah beri kecukupan, Allah beri kekayaan, akan hancur keadaan mereka. Tidak akan terjadi kemaslahatan. Yang akan terjadi adalah kerugian yang besar. Semua sama rata, semua kaya. Tidak ada lagi yang namanya petani, tidak ada lagi yang mau bekerja, tidak perlu buat PT-PT, buat, tidak perlu. Semua sudah cukup. Dari mana dia bisa makan? Dari mana dia memenuhi kebutuhan pakaiannya, memenuhi makanan? Gak ada yang mau jualan, sudah kaya. Gak ada yang mau bangun bangunan, sudah kaya semua. Gak ada yang membuat jalan, sudah kaya. Inilah hikmah Allah Azza wa Jal. Allah jadikan sebagiannya di bawah, sebagian di atas. Supaya apa? Bisa mengambil manfaat satu dengan yang lainnya. Kalau enggak ada yang di bawah, yang di atas juga enggak ada. Demikian. Sehingga ini juga merupakan pengingat bagi kita. Jika kita berada di atas, jangan lupa. Jangan lupa jika Allah menghendaki kamu di bawah. Jika Allah menginginkan kamu seperti mereka. Demikianlah Allah Azza wa Jalla mengingatkan kepada kita bahwa kita semua ini hendaknya ingat hak-hak orang lain. Tayyib. Ikhwani fillah, itu mungkin sedikit sebagai nasihat di awal mukaddimah dari pembahasan kita di malam hari ini. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan manfaat dan menjadikan kita sebagai orang yang bisa mengamalkan apa yang kita dengar. Kemudian ikhwan fillah, pada pertemuan yang lalu, pembahasan yang terakhir yang kita bahas, yaitu terkait masalah hukum bersumpah dalam jual beli. Di situ ana menyebutkan hadis Abi Qatadah yang diriwayatkan Imam Muslim, iyyakum wa kathratul halif fil bay'a fa innahu yunfik thumma yumhik. Itu ada kesalahan harakat yang betul, fa innahu yunaffiq thumma yamhaq. Fa innahu yunaffiq bukan yunfik, fa innahu yunaffiq thumma yamhaq. Yang artinya bahwa hati-hatilah kalian dari banyak bersumpah di saat jual beli, karena itu perbuatan itu adalah yunaffiq, membuat laris barang dagangan tetapi menghapus barokahnya. Baik, itu sedikit klarifikasi atau harakat pada pertemuan yang lalu. Kemudian masalah al-thaniya, masalah yang kedua dari bab al-bay', yaitu arkanul bay', rukun-rukun jual beli. Arkanuhu thalathatun, rukun-rukun bay' itu ada tiga. Aqidun wa ma'qudun alaih wa sighatun. Aqid, yani al-aqid, yaitu yang melakukan transaksi. Wa ma'qudun alaih, ma'qud alaih adalah sesuatu yang, atau objek, objek transaksi tersebut. Wa sighah dan sighah. Sighah adalah ijab qabul. Qala fal-aqidu, jadi intinya ada aqid, ada ma'qud alaih, dan ada sighah. Dijelaskan di sini, qala fal aqidu yashmal al ba'i' wal mushtari. Al aqid, yaitu yang melakukan transaksi, itu mencakup al ba'i', penjual, wal mushtari, dan pembeli. Jadi penjual dan pembeli itu disebut dengan aqid, orang yang melakukan akad, baik si penjual atau si pembeli. Wa ma'qudun 'alaihi al mabi'. Adapun al ma'qud 'alaihi adalah yang dimaksud barang yang diperdagangkan, yakni objeknya tadi. Wasighah hiya al-ijabu wal-qabul. Adapun sighah yang ketiga adalah ijab qabul. Ijab qabul. Wal-ijab, adapun yang dimaksud dengan apa itu ijab? Ijab adalah wal-ijabu al-lafzu sadiru minal ba'i'. Ijab adalah al-lafad, lafad atau kata as-sadir yang berasal dan yang keluar minal ba'i', dari si penjual. Kata yang diucapkan oleh si penjual, kan yakul, seperti seorang penjual mengatakan, bi'tu, aku jual ini untukmu. Atau malaktuka, aku jadikan ini milikmu. A'taituka, aku berikan ini untukmu. Atau lafad-lafad yang semisalnya. Intinya, apa itu ijab? Ijab adalah lafad yang keluar dari penjual. Lafad yang keluar dari penjual itu disebut ijab. Wal qabul, adapun qabul, al-lafzu sadiru minal mushtari. Lafad, kata yang keluar dari, lafad yang keluar dari al-mushtari, pembeli. Seperti dia mengatakan, ka'an yakula ishtaraitu. Seperti dia mengatakan, pembeli mengatakan, aku membeli ini dari kamu. Ini sighah yang pertama. Wahadihi sighatul qawliyah. Jadi, sighat itu ada dua. Ada sighat qawliyah dan ada sighat fi'liyah. Sighah qawliyah, yaitu yang tadi, ijab qabul. Ijab qabul itu disebut sighah. Ijab qabul itu adalah sighah. Ijab qabul ini bisa berupa dengan ucapan, bisa juga dengan perbuatan. Tidak mesti harus dengan ucapan saja. Tidak mesti harus dengan ucapan semata. Harus setiap pembeli mengatakan, saya beli. Setiap penjual mengatakan, saya jual. Sah, tidak. Tidak mesti harus setiap ijab qabul ada ucapan. Jadi ada ijab qabul yang berupa ucapan, bisa juga ijab qabul itu berupa perbuatan. Amma sighatul fi'liyah fahiyal mu'atah. Adapun sighah fi'liyah secara perbuatan adalah al-mu'atah, perbuatan saling memberi. Al-mu'atah, apa itu al-mu'atah? Al-akhdhu wal-i'ta. Mengambil dan memberi. Itu disebut al-mu'athah, mengambil dan memberi, saling memberi. Contohnya, al-mu'athah saling memberi satu dengan yang lainnya, pembeli menyerahkan uang, harga barang, penjual menyerahkan barangnya. Ka'an yadfa'al mushtari thamana silah, seperti contohnya, seorang mushtari, seorang pembeli, menyerahkan thamana silah, harga barang. Harga barang diserahkan kepada penjual, ilal ba'ya. Fayu'tihi iyyaha biduni qawlin. Maka si penjual menyerahkan barang yang dibeli tersebut kepada si pembeli. Tanpa ada ucapan sama sekali. Tanpa ada ucapan sama sekali. Seperti misalnya, di wadah tertentu, atau di toko, sudah tercantum harga di situ. Harganya sekian, ambil barangnya, datang kasir, kasih harga. Harganya kasir, kasih uangnya kasir, kita bawa barangnya, selesai. Sah, akad jual beli tersebut. Adanya serah terima. Satu mengambil, satu memberi. Walaupun gak ada ucapan saya membeli atau saya menjual, tetap sah. Ini jika terjadi antara kedua belah pihak. Jadi saling memberi itu bisa terjadi antara kedua belah pihak. Semuanya saling memberi tanpa ada mengucapkan satu sama lain. Semuanya diam. Seperti di pasar atau di tempat lain, taruh barangnya. Atau juga di zaman sekarang mungkin, seperti mesin-mesin yang otomatis, seperti mesin seperti kulkas yang minuman itu di dalamnya, kita masukkan kartu atau kita masukkan uang seharga dengan minuman yang ada di dalam, otomatis keluar, termasuk mu'athah, termasuk transaksi jual beli secara fi'liyah, secara perbuatan. Bisa juga mu'athah itu dari pihak pembeli saja, dari pihak pembeli saja. Misalnya si pembeli datang ke pasar, tanya berapa harga, misalnya berapa harga buah ini, harganya 10.000. Saya beli buah ini 10.000, dikasih uangnya 10.000, si penjual diam, sudah dikasih barangnya. Ini dari pihak mu'athah, saling memberi dari pihak penjual. Dari pihak penjual yang memberi tanpa mengucapkan. Atau dari pihak mushtari, misalnya sebaliknya. Bisa juga sebaliknya. Si penjual menawarkan barangnya. Beli barang ini, sekian. Maka si pembeli mengeluarkan uang, ini uangnya. Si penjual langsung menyerahkan barangnya. Dan si pembeli tidak mengucapkan apa-apa. Ini juga sah. Yang terpenting adanya serah terima. Baik itu ada ucapan atau tidak ada ucapan, semua itu tetap sah. Merupakan shighah fi'liyah dan qawliyah. Ini merupakan pendapat yang sahih. Inilah pendapat yang sahih. Pendapat yang dipilih oleh Imam Malik dan juga Imam Ahmad dalam riwayat Imam Ahmad. Dan dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnul Qayyim, dan juga Imam As-Sana'i, dan juga dari kalangan para ulama yang lain. Dan juga di antara dalil, karena sebagian mengatakan bahwa harus ada ucapan dalam jual beli, harus dengan qaul. Pendapat yang sahih yaitu sebagaimana disebutkan di sini. Karena di antara dalil yang menunjukkan ini juga yaitu uruf al-adah, kebiasaan suatu daerah, kebiasaan suatu daerah melakukan transaksi seperti itu, tidak mesti harus dengan mengucapkan. Jadi semua akad-akad dalam muamalah itu tidak dipersyaratkan harus dengan lafaz tertentu. Jadi bisa dikembalikan kepada uruf. Uruf manusia, uruf kebiasaan setempat. Baik akad nikah, akad ijarah, akad-akad, semua akad disebutkan dalam Al-Quran akad. Tetapi tidak ditentukan. Tidak ditentukan harus seperti apa akad tersebut. Oleh karena itu, sesuatu yang disebutkan dalam syariat secara mujmal, dan tidak ada perinciannya, maka itu dikembalikan kepada al-adah, kepada al-urf. Ingat kita kepada qaidah yang pernah kita pelajari pada kitab Manzumah, qaidah al-fiqhiyah, wal-urfu ma'mulun bihi idha warad حكم من الشرع الشريفي لم يحد العرف عرف عدد معمول به itu berlaku hukumnya berlaku idza warada hukmun min asy-syar'i asy-syarifi lam yuhad bila ada hukum syariat yang tidak menentukan batasannya safar misalnya tidak ditentukan batasan safar seberapa sehingga kembalikan kepada al-'adah dikembalikan kepada al-'adah fal-'adah muhakkamah dengan itu sahlah transaksi jual beli. Baik, kemudian kita baca masalah yang ketiga. Al-isyhadu 'ala al-bay'. Persaksian dalam jual beli. Baik, qaulul ini pendapat jumhur ulama dan ini pendapat yang sahih yaitu al-isyhadu 'ala al-bay' mustahabun wa laysa biwajibin. Persaksian dalam jual beli itu hukumnya mustahab dan tidak wajib. Allah berfirman, "Wa asyhidu idza tabay'atum." Dan persaksikanlah jika kalian melakukan jual beli. Fa amara Allah taala bil isyhadi 'inda al-bay', maka Allah di dalam ayat ini memerintahkan untuk melakukan persaksian di saat jual beli. Jadi asal perintah hukumnya wajib. Asal perintah hukumnya wajib. Wa asyhidu, perintah dari Allah, wa asyhidu idza tabay'tum. Asalnya wajib, tetapi kenapa di sini mu'alif mengatakan hukumnya mustahab padahal perintah dari Allah? Jawabannya, غير أن هذا الأمر للاستحباب. Hanya saja perintah ini tidak wajib hukumnya. Kenapa? Karena ada dalil yang lain yang mengalihkan, yang menunjukkan bahwa perintah tersebut bukanlah perkara yang wajib. Jadi asal perintah itu hukumnya wajib jika ada dalil yang menunjukkan hal lain, memalingkan dari kewajiban, maka bisa merubah asal perintah menjadi tidak wajib. Apa dalil yang lain yang menunjukkan tidak wajibnya melakukan akad jual beli? Di antaranya adalah firman Allah Azza wa Jalla dalam ayat yang dalam Al-Baqarah juga fa in amina ayat setelahnya ayat masih dalam ayat Al-Baqarah ayat setelah ayat yang pertama fa in amina ba'dukum ba'dhan falyu'addi alladhi tumina amanatahu apabila sebagian dari kalian merasa aman mempercayai yang lainnya falyu'addi alladhi tumina amanatahu maka hendaknya orang yang alladhi tumina amanatahu orang yang diamanahi itu menunaikan amanahnya hendaknya orang yang diberi amanah itu menunaikan amanahnya menunjukkan tidak mesti harus dengan saksi jika seorang sudah percaya sesama mereka maka tidak perlu dengan saksi tidak mengapa tanpa saksi fadalla 'ala anna al-amra innama huwa amru irsyad menunjukkan dari sini dari ayat yang lain ini bahwa perintah pada ayat yang pertama tadi bukan perintah yang wajib tetapi itu adalah perintah irsyad. Perintah yang sekedar arahan, asungan, litautsiq untuk menguatkan jual beli tersebut. Jadi apa tujuan saksi dalam jual beli? Untuk penguat dan untuk maslahat. Wal maslahah dan untuk kemaslahatan. Jadi jika diperlukan saksi dan bisa memberikan maslahat dalam jual beli ini, maka bagus jika dia membuat yang namanya saksi dalam jual beli. Baik itu dengan tertulis maupun dengan saksi seseorang. Dan saksi ini dianjurkan, diadakan, disunnahkan menggunakan saksi. Apa tujuannya? Yaitu litautsiq, supaya menjadi kuat akad jual beli ini. Akad jual beli tersebut menjadi kuat. Dan jika ada hal-hal yang dikhawatirkan akan terjadi, bisa dikembalikan dengan penguat ini, dengan saksi yang ada ini. Sehingga jika sudah merasa aman dan tidak khawatir adanya hal-hal yang dikhawatirkan, maka tidak mengapa tanpa melakukan saksi dalam jual beli. Di antara dalil yang lain yang menunjukkan bahwa tidak wajibnya melakukan saksi dalam jual beli yaitu hadis Umarah bin Khuzaimah anna ammahu haddathahu bahwa pamannya bercerita. Paman beliau termasuk sahabat Rasul alaihi salatu wassalam. Annahu alaihi salatu wassalam ibta'a farasan min Arabi dahulu Rasulullah sallam pernah suatu ketika beliau membeli kuda dari seorang Arab Badui. Arabi. Wastatba'ahu liyaqbid thamana farasihi. Rasul membeli kuda orang Arab ini, orang Badu ini. Kemudian Rasul mengajak dia supaya ikut untuk menyerahkan pembayarannya, untuk pembayaran harga kuda. Jadi belum dibayar kudanya, tapi sudah dibeli. Rasul mengajak orang Arabi, orang Badu ini untuk ikut. Ayo ikut untuk saya lunasi pembayarannya. Fa asra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi alaihi salatu wasallam beliau berjalan dengan cepat. Wa abtala Arabi, adapun Arabi, si Badu ini jalannya lambat. Sehingga terlambat, Rasul sudah di depan, dia masih di belakang. Wa tafiqa ar-rijalu yata'arraduna lil-Arabi, maka tiba-tiba ada orang-orang yang menghalang si Arab Badu ini. Yata'arradun lil-Arab, menghalang orang Badu ini. Fayasumunahu bil-faras, dan mereka meminta untuk dijual kuda itu kepada mereka. Mereka menawar kuda itu kepada mereka. Jadi mereka mengira bahwa ini kuda yang masih dipegang oleh orang Badu ini, masih miliknya. Padahal itu sudah dibeli oleh Rasul alaihissalatu wassalam. Wahum la yashuruna an Nabi alaihissalam ibta'ahu, dan mereka tidak mengira bahwa Nabi SAW sudah membelinya. Apa sisi pendalilan dari hadis ini? Beliau menjelaskan di sini, wajhud dilalah, sisi pendalilannya adalah anna Nabi alaihissalatu wassalam ishtaral farasa minal Arab. Bahwa Nabi alaihissalatu wassalam beliau membeli kuda itu dari orang Arabi ini. Falam yakun bainahuma bayyinah, dan tidak ada di antara kedua orang yang melakukan transaksi, yani Rasul dengan Arabi, tidak ada antara mereka bayyinah, saksi atau bukti. Sehingga orang-orang mengira bahwa itu masih milik orang Arab. Rasul tidak melakukan saksi di sini. Walau kana wajib, seandainya saksi itu wajib hukumnya, fil bay' lam yashtari Nabi alaihi wasallam illa ba'da al-isyhad, seandainya kalau wajib, maka tentu Nabi alaihi wasallam beliau tidak akan membeli kudanya orang ini sampai beliau mendatangkan saksinya. Dan antara dalil juga yang lain, wa kana sahabat radhiyallahu anhum yatabayyauna fi 'asrihi fil aswaq, dan juga demikian para sahabat, mereka dahulu melakukan jual beli di zaman Rasul alaihi wasallam di pasar-pasar. Walam yunqal anhu annahu amarahum bil isyhad, dan juga tidak pernah dinukil dari Rasul alaihi wasallam bahwa beliau memerintahkan mereka untuk selalu mendatangkan bukti dan saksi di saat setiap jual beli mereka. Wala nukil anhum fi'luh, demikian juga para sahabat tidak pernah dinukil dari mereka perbuatan tersebut, yakni mereka mengharuskan adanya saksi di setiap jual beli. Qala wa li anna asy-syira'a wal bay'a min al-umuri allati takthuru bainan nas, juga dikarenakan jual beli ini merupakan perkara yang sering terjadi, sering dilakukan oleh manusia, fil aswaqi fi hayatihimul yaumiyah, di pasar-pasar mereka dalam keseharian mereka sering mereka melakukan jual beli. Falau asyhadu ala kulli syai'in, seandainya mereka falau usyhadu ala kulli syai'in, seandainya mereka diperintah untuk mendatangkan saksi di setiap jual beli mereka, la adda ilal haraj, maka akan membuat susah, wal masyaqah, dan membuat berat mereka. Naam, bayangkan jika menjadi wajib jual saksi di setiap jual beli, tentu akan memberatkan. Orang mau beli barang, cari saksi, ini akan berat. Juga diantara dalilnya adalah ayat tadi, demikian juga perbuatan Nabi alaihi salatu wassalam, dan juga perbuatan para sahabat radhiyallahu anhu, menunjukkan di sini tidak wajib dan hukumnya sunnah dalam mendatangkan saksi di saat jual beli. Kemudian beliau di sini mengingatkan, lakin akan tapi, in kana al-ma'qudu alaih, apabila barang dagangan yang akan diperjualbelikan ini barangnya merupakan minas safaqat, merupakan barang yang bernilai, yang berharga, al-kabirah, yang besar harganya, al-mu'ajjalati tsaman, terlebih barang yang besar, yang nilainya besar ini pembayarannya masih belum lunas, masih belum terlunasi, maksudnya masih dalam hutang atau masih belum lunas pembayarannya. Barang yang besar dan belum lunas pembayarannya, mimma yuhtaj ila tawthiq, maka ini tentu dibutuhkan adanya penguat, bukti, supaya bukti untuk kemaslahatan jual beli ini, terlebih jika barang itu barang-barang yang berharga. Fayam bagi kita batu dalil, oleh karena itu di sini pada barang-barang yang sifatnya seperti ini perlu untuk ditulis. ditulis wal isyhad dan disaksikan, seperti tanah, seperti kendaraan, seperti barang-barang yang mewah, emas dan yang semisalnya, dan dibutuhkan adanya penguat, apalagi jika barang itu statusnya masih belum lunas. Maka ini khawatir akan terjadi kerugian atau perbuatan zulm di sini, sehingga butuh adanya penguat, yaitu dengan adanya saksi. Lirruju'i ilal wathiqah, supaya apa? Tujuan saksi itu diadakan supaya bisa kembali ilal wathiqah, kepada perjanjian dan saksi tadi, penguat tadi. Idza waqa'a khilafun bainat tarafain, apabila terjadi perselisihan antara dua belah pihak. Inilah hukum terkait al-isyhad, saksi dalam jual beli. Naktafi ila hadha. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.